Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Kemudian kita masuk ke ucapan di dalam tasyahud. Tadi sudah makna attahiyatu lillah wassalawatu wattaibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sekarang masuk ke Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat, syahadatain. Hadal iqrar lillah jalla wa ala bil wahdaniyah wa li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Ini pengakuan, pengikraran seorang muslim tentang keesaan Allah, kesendirian Allah, manunggalnya Allah, ketunggalan Allah bisa pasda. Kesendiriannya Allah, keesaan Allah dalam hal ibadah. Kalau dikatakan keesaan Allah dalam hal ibadah, tidak menyerahkan peribadahan kecuali hanya untuknya, itu sudah jelas termasuk juga pengesaan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat, dalam hal penciptaan, dalam hal anugerah rezeki, menghidupkan, mematikan. Karena tatkala seseorang memurnikan peribadahannya hanya untuk Allah, itu sudah barang tentu, itu sudah melalui fase-fase rububiyah dan asma wa sifat. Karena tidak mungkin seorang menyerahkan peribadahannya kepada Allah semata kalau dia tidak berkeyakinan hanya Allah yang mencipta. Kalau dia tidak berkeyakinan hanya Allah yang memberikan rezeki. Kalau dia tidak berkeyakinan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu tidak mungkin, kan? Tidak mungkin. Mana mungkin seorang menyerahkan peribadahannya hanya kepada Allah kalau dia berkeyakinan Allah tidak mencipta. Kalau Allah, dia berkeyakinan Allah tidak memberikan rezeki. Tapi orang yang berkeyakinan hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, masih ada kemungkinan dia menyerahkan peribadahan kepada selain Allah. Coba lihat orang-orang musyrikin Quraisy, ya, dan bahkan musyrikin-musyrikin sebelum musyrikin Quraisy. Itu cenderung mereka itu bertauhid rububiyah. Yakin ada yang mencipta selain Allah, yakin ada yang memberi selain Allah SWT. Tapi dalam hal ibadah, mereka selewengkan kepada selain Allah. Allah butuh pembantu-pembantu, menteri-menteri dalam hal peribadahan. Itu yang mereka yakini. Jadi kalau kita katakan wahdaniyah, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya persaksian di sini adalah persaksian penyerahan peribadahan hanya untuk Allah, itu sudah barang tentu melewati fase seseorang berkeyakinan bahwasanya hanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan lain sebagainya itu. Tapi terkala seorang mengatakan la ilaha illallah, maknanya tiada Tuhan selain Allah, artinya tiada pencipta selain Allah, tiada pemberikan rezeki selain Allah, itu tidak lengkap. Karena masih banyak orang yang berkeyakinan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, yang memberikan rezeki kecuali Allah, tapi terkala berdoa, berdoa kepada selain Allah. Bernazar, nazar kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Itu percuma. Tidak lulus tauhidnya. Belum lulus peribadahannya. Fa inna asyhadu an la ilaha illallah, karena seorang mempersaksikan aku bersaksi tiada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ini kalimat tauhid. Tauhid madluluha, tauhid yang dimaukan dengan perkataan ini. Fa ya qaimatun ala nafi wal itsbat. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah ini dibangun di atas penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. Peniadaan apa? La ilaha itu penafian sembahan, sembahan. Penafian peribadahan. Karena ilah maknanya ma'bud. La ilaha ay la ma'buda. Ya, ilah wazan fi'al maknanya maf'ul. Sama seperti kitab maknanya maktub. Kitab, kitab maknanya maktub, yang ditulis-tulis itu namanya kitab. Ilah sama dengan ma'lu. Ilah ma'lu yang disembah. Kalimatut tauhid. Fa ya qaimatu ala nafi wal itsbat nafil ubudiyyah an kulli man siwallah. Meniadakan, menolak penghambaan, peribadatan, ya, dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan ditolak selain Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan dihilangkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatul ubudiyyah bi kulli ma'aniha lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Dan itsbat penetapan. Penetapan peribadatan, penghambaan dengan segala macam maknanya, dengan segala macam bentuknya. Ya kan, peribadatan itu sangat kompleks. Setiap ucapan, perkataan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan kompleks sekali. Ya. Semua perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah wujudnya perintah Allah atau wujudnya larangan Allah? Iya kan? Orang beribadah melakukan perintah Allah itu ibadah. Meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah. Semua ibadah tersebut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya itsbat. Harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ta'ni ikhlasul ibadah lillah. Wa ifradahu tabaraka wa ta'ala wa adu bil ibadah wal bara' min syirki wal khulus minhu. Harus seperti itu. Ya, memurnikan peribadahan hanya untuk Allah. Mengesakan Allah dalam peribadahan, tidak menyerahkan peribadahan kecuali kepadanya saja. Wal bara'ah, harus putus hubungan dengan yang namanya kesyirikan, bersih dari yang namanya kesyirikan. Harus seperti itu, harus seperti itu, ya, harus ada dua komponen tersebut. Menetapkan tauhid hanya untuk Allah, menetapkan peribadahan hanya untuk Allah, membersihkan peribadahan kepada selain Allah namanya syirik, membersihkan diri. Kami bertauhid juga syirik enggak apa-apa, omong kosong, tidak bisa. Wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadza fi ikrar bi ubudiyyatihi wa annahu abduhu wa rasuluh. Dan syahadat yang kedua, syahadat yang pertama, persaksian yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ya, syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan Rasul Allah. Iqrar bi ubudiyatihi, meyakini dan menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hambanya Allah. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah menghambakan dirinya kepada Allah. Bahwasanya Rasulullah, ubudiyah itu artinya perbudakan asalnya. Bahwasanya makhluk itu kan budaknya Allah. Menetapkan bahwasanya Rasulullah itu juga salah satu budak-budaknya Allah. Semua hamba itu hamba sahaya. Semua makhluk itu hambanya Allah SWT. Wa annahu abduhu wa rasuluhu wal abdu la yubad. Nah, ini dalilnya. Bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah. Wal abdu la yubad. Logikanya, karena Rasulullah itu hambanya Allah, maka tidak layak seorang menghambakan dirinya di hadapan Rasulullah. Tidak layak seorang menyerahkan peribadatan kepada Rasulullah. Iya. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memuji dengan pujian yang berlebihan, apalagi penghambaan. Ya, kata Rasul, la tutruni kama atratul yahud wan nasara. Ya. La tutruni kama atratul yahud wan nasara Isa bin Maryam. Faqulu, ya, inni abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian memujiku dengan cara yang berlebihan. Artinya, memuji yang tidak berlebihan tidak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW pemberani, Rasulullah SAW jujur, Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ya. Tampan yang sewajarnya. Jangan berlebihan. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu berlebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Katakan cukup. Aku ini hamba Allah. Bosnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Pujian yang sudah maksimal itu. Seorang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad abdullahi wa rasuluhu. Sudah maksimal. Ya. Bahkan dalam kondisi yang paling dahsyat. Ya. Yang tidak pernah dicapai oleh makhluk apapun. Itu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Mana ada. Itu kan sejarah yang dahsyat dalam sejarah umat manusia. Perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tembus langit yang ketujuh. Itu dengan fisik, dengan raga, dengan jiwa dan raganya Rasulullah SAW. Itu kan dahsyat. Tapi Allah SWT mengatakan, enggak macam-macam. Allah cuma mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah SWT yang telah memperjalankan rasulnya, ya, asra bi abdihi, dengan hambanya abd, ya. Itu kalau seorang merenungkan, mencermati, mendalami makna abdullah, dia akan tahu betapa tingginya derajat abdullah yang sebenarnya. Ya. Karena orang tidak mendalami makna tersebut sehingga ya biasa saja hamba Allah. Enggak, tidak seperti itu. Makanya nama yang paling dicintai Allah apa? Ahabbul asma ilallah abdullah. Nama yang paling dicintai Allah adalah abdullah. Kalau orang paham, kupas gali makna abdullah, itu dia akan tahu bahwasanya di situ adalah bentuk pujian yang paling lengkap, yang paling sempurna terkala seorang memuji seorang manusia, hamba Allah SWT dengan sebenarnya. Ya. Hamba Allah SWT abdan syar'iyan. Penghambaan yang syar'i, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di maqam yang paling mulia Isra Mi'raj, Allah tetap katakan nabinya Abdullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan derajat Abdullah ini derajat yang sangat mulia. Itu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paripurna. Penghambaan Rasulullah SAW yang paling sempurna. Karena kedudukan yang paling mulia seseorang di sisi Allah adalah tatkala seorang menyempurnakan peribadatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang paling sempurna peribadatannya di hadapan Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi derajat yang paling mulia. Derajat yang paling mulia seorang hamba itu tatkala seorang memaksimalkan peribadatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tatkala seorang memaksimalkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia semakin bertakwa kepada Allah. Tatkala seorang semakin bertakwa kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi, pujian yang paling lengkap itu adalah seorang mengatakan bahwasanya Rasulullah abduhu. Abduhu wa rasuluhu. Ya, bahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, derajat ubudiyahnya Rasulullah itu lebih sempurna daripada derajat risalahnya. Dikatakan ulama Abdullah bahwasanya Muhammad asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Makanya diletakkan di awal, bukan asyhadu anna Muhammadan rasuluhu abduhu, tidak ada seperti itu. Yang benar asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, karena derajat ubudiyahnya Rasulullah itu lebih sempurna daripada derajat risalahnya Rasulullah. Sekarang ada berapa banyak rasul selain Rasulullah? Ada 300-an rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada orang yang mencapai derajat penghambaan peribadatan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Tidak ada. Paling paripurna, paling sempurna peribadatan Rasulullah kepada Allah. Peribadatan Nabi Muhammad kepada Allah paling sempurna. Sehingga pujian yang paling sempurna kepada Rasulullah adalah mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah Abdullah. Iya. Abdullah wa Rasul. Makanya ketika makom yang paling mulia Allah tetap mengatakan Abdullah, karena penghambaan Rasulullah itu paling sempurna dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain. Iya. Jadi seorang bisa dikatakan Abdullah, kita Abdullah. Antum semua Abdullah. Tapi penghambaan Rasulullah terkala kita katakan Abdullah, Rasulullah Nabi Muhammad itu Abdullah, itu sangat mulia. Ya. Kalau risalah, itu risalah kan tidak bisa dipilih. Risalah itu ghairu muktasabah. Apa artinya? Risalah, kenabian itu tidak bisa diusahakan. Setengah mati kita, sholat malam setengah mati kita, tidak akan bisa jadi nabi. Apalagi jadi rasul. Itu murni pemberian Allah SWT. Tapi penghambaan itu seorang bisa berusaha. Berusaha untuk beribadah dengan sempurna kepada Allah. Berusaha, berusaha, berusaha. Walaupun tidak akan sempurna-sempurna. Ya. Rasul banyak, ratusan rasul. Ya. Tapi kenapa Rasulullah Nabi Muhammad SAW lebih daripada yang lain? Karena penghambaannya di hadapan Allah paling sempurna. Ya, paling sempurna. Ya, sehingga dikatakanlah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi nabi itu adalah abd la yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah, sehingga makhluk manusia yang lain umatnya tidak boleh menghambakan diri di hadapan Rasulullah. Rasulullah juga hamba Allah, bagaimana kita menghambakan diri kepada hambanya Allah? Kita harus menghambakan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu war rasulu ya la yukadzab. Selain Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang tidak boleh seorang hamba menghambakan diri di hadapannya, Nabi Muhammad juga Rasulullah, tidak boleh seorang mendustakannya. Bal yuta wa yuttaba. Tapi justru diikuti, ditaati dan diikuti. Walihada fa anna hadhihi al-kalimah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taj'alu qa'ilaha wal mu'taqid lima dallat alaihi mutawassitan mu'tadilan bainal ghuluwi wal jafa. Oleh karena itu kalimat ini, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, menjadikan orang yang mengucapkannya dan meyakininya atas apa yang ditunjuki oleh makna dalam kalimat tersebut, menjadikan dia orang yang mutawassit, orang yang tengah-tengah, pas di atas rel, tidak melenceng ke kiri jadi ekstrim kiri, tidak melenceng ke kanan jadi ekstrim kanan, tidak berlebihan kepada Rasulullah SAW sehingga dia menjadikan Rasulullah sederajat dengan Allah, dan tidak ekstrim kiri menjadikan Rasulullah SAW sama seperti yang lainnya. Nah, sama-sama manusia, kenapa harus diikuti? Ya, jadilah orang-orang mulhid yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang meyakini dengan benar asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akan tengah-tengah, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tetap meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah SWT, yang tidak boleh seorang hamba menghambakan diri, memberikan hak-hak uluhiyah, memberikan hak-hak penghambaan peribadatan kepada Rasulullah SAW, tidak boleh. Dan sebaliknya, tetap konsisten bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, sehingga tidak boleh didustakan. Satu sisi ada kelebihan dari sisi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah SWT. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benar. Iya. Summa yusalli ala nabi wa yubariku alaihi. Kemudian mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan, mendoakan keberkahan untuknya. Wa aurada sighatan min sighatil ma'thurah 'ala nabi sallam fi sholati alaihi wa hiya sholatul ma'thuratu fi hadits Abi Mas'ud al-Badri. Kemudian Syekh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah membawakan lafal dari lafal-lafal yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang shalawat untuk Nabi. Itu adalah shalawat yang diriwayatkan dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu qol, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksudnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita bukan mengucapkan kepada Rasulullah, tapi mengucapkan kepada Allah. Pertama kita bilang, kita ucapkan Allahumma, ya Allah. Jadi yang kita panggil Allah, ya Allah. Ya. Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya semua makhluk. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatilah Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Salawat minallah ala nabihi. Ini harus dihafalkan, jangan dilupa-lupa. Kalau selawat dari Allah, kita hamba mohon kepada Allah agar Allah menselawatkan Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat untuk Nabi. Kalau selawat dari Allah untuk nabinya, artinya tana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Ini jangan dilupakan. Ini kaidah al-sunnah. Salawat dari Allah untuk nabinya maknanya pujian Allah teruntuk nabinya fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat-malaikat yang maha tinggi. Jadi malaikat kan ada macam-macam, ada malaikat yang di langit pertama, ada yang kedua, ada malaikat muqarrabin. Malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah SWT. Di antaranya malaikat-malaikat 8 malaikat pengusung arsnya Allah SWT. Itu malaikat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Jadi tatkala Allah mengucapkan salawat untuk nabinya, all artinya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat-malaikat mukarrabin. Ya. Jadi tatkala kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat-malaikat mukarrabin. Itu maknanya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Wassalatul malaika ala nabihi, dan salawat malaikat untuk nabinya, serta salatul mu'minin alaihi, salawat malaikat untuk nabinya, demikian juga salawat mu'minin untuk nabinya. Artinya doa Allah subhanahu wa ta'ala lahu bi rif'atil maqam wa tana alaihi salawatullahi wa salamu alaihi fil malaikat ala. Jadi tatkala malaikat memohonkan kepada Allah untuk nabinya, salawat kaum mukminin kepada Allah untuk nabinya, artinya kita meminta kepada Allah, malaikat meminta kepada Allah agar Allah mengangkat derajat nabinya, memuji nabinya di hadapan para malaikat-malaikat mukarrabin. Wa qawluhu wa barik ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kemudian wa barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Nabi Muhammad. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad di dalam salawat itu, Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ya, kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi persepsi orang kalau mengucapkan salawat itu minta kepada Rasulullah. Bukan. Salawat itu minta kepada Allah agar Allah mengucapkan salawat untuk nabinya, agar Allah memberkahi nabinya. Itu kok bisa maknanya berubah 180 derajat, itu dari mana? Ya. Kok bisa dituduh Ahlussunnah anti salawat, itu dari mana? Orang setiap salat pakai salawat, tidak pakai salawat tidak sah salatnya. Bagaimana? Sholat yang paling bagus lagi yang diajarkan redaksinya langsung dari Nabi Muhammad. Iya. Aneh bin ajaib itu namanya. Mubarik ala Muhammad. Jadi setiap muslim wajib mengucapkan sholawat untuk nabinya. Tidak sah sholatnya tanpa mengucapkan sholawat untuk nabinya. Mubarik ala Muhammad. Hadafi doa nabi. Lin nabi. Ini doa kita kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada nabinya. Ya, jadi kan luar biasa. Sekian banyak makhluknya, dari yang paling bertakwa, tengah-tengah bertakwa, agak bertakwa, kurang bertakwa, ya, bertakwa dikit, ya, hampir-hampir bertakwa, ya, itu mengucapkan kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mengucapkan selawat untuk nabinya, agar Allah memberkahi nabinya. Ya, luar biasa. Bahkan yang tidak bertakwa sekalipun, kadang-kadang masih sekali-sekali sholat. Ya. Baca sholawat. Doakan keberkahan untuk nabinya. Wa yanama wa ziyada fil khair wal fadl wal makana. Yaitu mendoakan nabinya. Mendoakan nabinya kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT agar nabinya diberikan tambahan-tambahan kebaikan dan keutamaan serta kedudukan di sisi Allah SWT. Ya, sebagaimana sholat setelah azan, ya kan? Apa sholat setelah azan? Minta wasilah. Apa wasilah? Itu kedudukan yang tidak akan dicapai kecuali oleh Nabi Muhammad, yaitu syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Ya, ya. Doa azan Allahumma salli ala Muhammad, kan pertama kali kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dulu sebelum membaca doa setelah azan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilat wal fadilah. Ya, jadi kita yang berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada nabinya ya maqamul mahmud wasilah ya ati Muhammadin wasilah wal fadilah. Kata wasilah apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, wasilah itu kedudukan nanti di hari kiamat yang tidak akan ada yang mendapatkannya kecuali aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang minta kepada Allah untukku wasilah. Ya, lihat. Bukan minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah untukku wasilah. Barang siapa yang minta kepada Allah untukku wasilah, maka akan halat syafaati yaumil qiyamah. Maka dengan izin Allah syafaatku akan sampai kepadanya. Ya. Jadi orang yang memohon kepada Allah untuk Rasulnya itu yang sampai. Bukan orang yang memohon kepada Rasulnya naik kepada Allah. Bukan. Tapi kepada Allah baru kepada Rasulnya. Itu. Berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada Rasulnya. Itu yang dapat syafaat. Bukan orang yang minta kepada Rasul agar disampaikan hajatnya kepada Allah. Tidak dapat syafaat. Musyrik tidak dapat syafaat. Ya, kata Rasulullah, as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang memurnikan peribadahannya untuk Allah itu yang dapat syafaatku. Iya. Orang yang mengucapkan salawat dengan benar itu yang dapat syafaat. Ya. Salawat dengan benar itu yang dapat syafaat. Ya. Bukan salawat-salawatan, tapi salawat yang benar, salawat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dapat syafaat. Bukan salawat-salawat yang mengandung unsur kesyirikan. Salawat kan kita berdoa kepada Allah, bukan doa kepada Rasulullah. Tsumma yasta'idu billahi fit tasyahudil akhir min adzab jahannam. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salawat dan salam, setelah selesai doa keberkahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup dengan innaka hamidum majid, baca isti'adzah, berlindung kepada Allah SWT dari empat perkara: dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kemati setelah mati, dan fitnah masih dajjal. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tasyahada ukum falyastaid billah min arba. Apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, setelah selesai membaca salawat dan salam, maka berlindunglah kepada Allah dari empat poin. Empat poin itu apa? Yang pertama, at-ta'awudz billah min jahannam. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari neraka jahannam, an-nar wa adzabiha. Dari neraka jahannam serta azab-azab yang ada di dalamnya. Wa anna Allah subhanahu yaqi abdahu wa yunjihi min dukhuliha. Karena yang berhak untuk menyelamatkan seorang hamba dari neraka jahannam hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka harus berlindung kepada Allah, minta keselamatan dari Allah. Wal isti'adha iltija'un ilallah wa isami. Isti'adha itu seorang berlindung kepada Allah dan minta keselamatan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Berserah diri dan minta perlindungan kepada Allah SWT. Itu namanya isti'adzah. Yang kedua, at-ta'awud min adzabil qabr. Berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Siksa kubur itu baik orangnya dikubur atau tidak dikubur. Ya kan? Ada aja orang yang sampai sekarang sudah puluhan tahun masih di dalam kulkas. Ya kan? Atau ada orang yang matinya dibakar. Ya, jadi abu. Abu sebagian dilemparkan ke laut, sebagian dilemparkan ke angin, sebagian disimpan untuk jimat. Iya, misalnya. Ini sama saja. Kalau dia orang soleh ketika hidupnya, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Dimensinya sudah lain, bukan itu lagi. Dimensinya sudah berbeda. Iya, alamnya alam berbeda. Fase alamnya bukan alam dunia, jadi percuma bohong kalau sekiranya ada orang pasang CCTV kelihatan itu dalam kubur disiksa dia. Itu palsu. Ya. palsu, tidak mungkin. Memang Allah tutupi dan harus Allah tutupi. Supaya apa? Supaya orang benar-benar beriman. Kalau dibongkar, dikasih tahu azab kubur, bisa kelihatan, orang beriman semua nantinya. Oh ya kan? Kafir-kafir itu masuk Islam semua nantinya. Enggak lagi mereka meroyek-meroyek itu. Tidak perlu lagi mereka cari uang miliar triliunan. Wah, beribadah aja terus. Ini sebentar lagi diazab kubur, sebentar lagi mati. Ya kan? Sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azab kubur. Walau maksudnya azab kubur, azab keumumannya orang dikubur, walaupun ada orang mati hanyut, ada orang mati busuk, ada orang mati terbakar, ya. Yang penting lebih tepatnya alam barzakh. Barzakh itu apa? Alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Fase pertama, fase melalui fase-fase akhirat, itu namanya alam barzakh. Barzakh itu fase perantara. Ya. Belum betul-betul hari kiamat, tapi sudah lewat dunia. Sudah lewat alam dunia, sudah lewat. Ya. Sudah lewat alam kepalsuan, masuk ke dalam alam hakikat. Maksudnya alam hakikat, alam yang sebenarnya. Alam dunia dikatakan alam yang fana, fana itu palsu, ya, karena dia menipu. Ya. Alam dunia. Karena palsu, penuh kepalsuan, karena bukan ini, orang kan cenderung tertipu di dunia. Dipikir alam dunia inilah tempat kita akhir. Kita ini hidup cuma di dunia, sudah itu sudah habis. Padahal alam dunia itu cuma fase seorang untuk berbekal menuju alam akhirat. Nah, fase pertamanya adalah alam barzakh. Itu tatkala tercerabut ruh dari jasad. Sudah dia berpindah. Walaupun orangnya dikubur atau tidak dikubur. Azab kubur. Wal qabru fi na'im wa azab. Yang namanya alam barzakh, alam kubur, mau orangnya dikubur atau tidak dikubur, di situ ada kenikmatan sekaligus di situ juga ada azab. Mendapat nikmat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mendapat azab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adabul qabr haq. Azab kubur itu adalah hak, haqqul yaqin. Sebagaimana kita yakin besok matahari ada terbit, itu seorang yang beriman. Kita yakin matahari terbit besok? Iya, yakin. Seperti itu juga kita harus lebih yakin kalau azab kubur, di dalam kubur itu adalah azab dan ada kenikmatan. Yakunu alal kufur. Yakunu al ma'asi aidan. Azab kubur yang di dalamnya diazab seseorang dikarenakan kekafirannya. Seseorang diazab dikarenakan kemaksiatannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, innahu ma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir wa innahu la kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab di dalam perkara yang mereka kira itu perkara kecil. Padahal itu besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama diazab karena yamsi bin namimah. Ya. Dia suka mengadu domba. Ya, senang kalau orang tidak akur, bilang ke A, ke B, A bilang B seperti ini, campur lempar ke A seperti ini, akhirnya pecah. Itu namanya namimah. Ini diazab dia, mengadu domba sama kaum mukminin. Wal akhar la yastanzih min al baul. Yang satu lagi, dua kuburan, satu lagi diazab karena tidak bersih cebok. Istinjanya tidak bersih, najisnya sembarangan, dan bahkan tidak cuci sama sekali. Dan itu tidak sedikit, ya. Tidak sedikit. Coba aja kita lihat di toilet-toilet umum itu, ya kan? Cuma disentil-sentil aja, ya kan? Padahal itu dosa besar. Kebanyakan, kata Rasulullah, amatu adabil kubur. Kebanyakan orang disiksa dalam kuburnya dikarenakan tidak bersih dalam membersihkan najisnya. Itu kebanyakan. Paling banyak azab kubur karena orang tidak bersih memberikan najisnya. Ya. A'udzubillah, lihat kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin. Muslimin. Ya. Ya. Tapi tidak cebok. Ya. Kata Rasulullah SAW, kebanyakan azab kubur dari itu. Dalam riwayat, la yastatir mil baul, plus sudah tidak, dalam riwayat, karena dia tidak menutup auratnya ketika buang air. Ya kan? Ini lengkap, sudah tidak cebok, kemudian auratnya kemana-mana. Ya. Dipikir orang demen liatnya, kan? Padahal itu sebab terbanyak orang masuk dalam kubur, apa, disiksa di dalam kuburnya. Ya. Summa ta'awud min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati. Fitnah di sini mufrad mudhaf fayum kullu fitnah. Maksudnya semua fitnah. Fitnah itu kan satu, fitnatun. Fitnatani, fitanun. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Fitnatun mufrad tunggal, fitnatani dua fitnah, fitanun jamak. Iya. Fitnatun itu mufrad tunggal. Di dalam ilmu usul fikih, di dalam kaidah usuliyah, kalau fitnah mufrad disandarkan, diidhofahkan, maka faedahnya umum. Artinya semua fitnah kehidupan, fitnatul mahya, fitnah mudhaf wal mahya mudhaf ilaih. Fayum kullu fitnah, mencakup semua fitnah bagi seorang fi hayati, di kehidupannya banyak sekali fitnah, banyak sekali fitnah. Ya, fitnah bukan cuman anggapan orang kita. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya tidak maling kok dituduh maling. Saya tidak mencuri kok dituduh mencuri. Bukan saya. Ya, itu orang kita bilang fitnah. Itu salah satu fitnah. Fitnah banyak sekali. Fitnah tul mahya. Kata Rasulullah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu kan banyak sekali. Godaan seseorang untuk tergoda keimanannya, jatuh kepada kekafiran. Tergoda ketaatan, jatuh kepada kemaksiatan. Tergoda, jatuh kepada kebid'ahan. Segenap itu namanya fitnah. Iya. Maka seseorang di dalam kehidupannya ini tidak akan lepas, kan? Fitnah kan terus hilir berganti. Sampai matinya itu sudah tidak tahu, tidak terhitung lagi berapa fitnah yang menghampiri dirinya. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Allah perintahkan kita melalui Rasulnya untuk berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah ini semuanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Dari fitnah, godaan-godaan tersebut. Ya. Baik yang berupa syahwat maupun syubhat. Wal insan urdatun lil fitan. Dan namanya manusia selama dia hidup, itu terus disodori dengan fitnah oleh setan dan hawa nafsunya. Wa qad sahha fil hadis annabiyina, dan telah sahih dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ta'awadzu billahi minal fitan ma zahira minha wa batin. Berlindunglah kepada Allah dari segenap fitnah, apa yang lahir maupun yang batin. Wa yad'atun yambaghi al mar'i ayyatani biha. Ini doa yang selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya. Ayu idahullahu subhanahu wa ta'ala minal fitan, agar Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya dari segenap fitnah. Fitnah ketika kehidupan. Di fitnah kehidupan itu sampai menjelang ajal. Ya, diriwayatkan banyak asar, iblis itu tidak ridho seorang muslim mendapatkan husnul khatimah. Itu banyak riwayat yang menunjukkan sampai menjelang ajalnya iblis itu, sampai sakratul maut. Iblis itu kadang-kadang diriwayatkan katanya menjelmah, kadang-kadang seperti ibu kita, ya, seperti nenek kita. Ya. Dia membujuk, wahai anakku, kata iblis. Ya kan? Nyamar jadi orang tua kita. Saya ini nyesal masuk Islam. Ya. Kamu jadi aja Yahudi. Agama yang diridhoi Allah itu Yahudi. Oh iya gitu ya bu ya. Oh yes, kalau gitu aku jadi Yahudi. Mati dia. Mati dalam keadaan Yahudi. Coba lihat kalau orang yang beriman. Kalau orang yang beriman Allah tetapkan. Untuk tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ya, untuk tetap mengucapkan la ilaha illallah. Setan seperti itu walaupun nyamar jadi orang tua. Namanya juga setan. Menipu orang-orang yang jahil. Menipu orang-orang yang jahil. Dia menjelma-menjelma. Tolak dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak puas setan sampai menjelang ajal tetap seperti itu. Apalagi yang lain-lain. Ya. Ya. Wa ta'awud min fitnatil mamat. Ya. Kemudian berlindung dari fitnah setelah kematian. Ini asyad wa akhtar. Lebih parah lagi. Kenapa? Li'anal fitnatul lati fil mahya ba'dahu syai' minal haya qad yatakhallasul mar'u wa yaslam wa yanju. Karena fitnah ketika hidup, ketika masih hidup segar bugar, selama belum menjelang ajal, itu kan masih ada waktu, kita diberi tenggang waktu. Mungkin hari ini kita tergoda dalam oleh syaitan, terfitnah oleh syaitan, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Rahmat Allah menghampirinya, kemudian beberapa saat setelahnya selamat. Ya kan? Dan bahkan dalam hadis disebutkan wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhir wa isbika kita fa yabul bi amali al-jannah fa yadkhuluha. Bisa jadi seseorang hampir seluruh hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujung hidupnya Allah tutup dengan kematian yang baik. Ya. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, menyesal dia. Kenapa selama ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatinya hancur lebur remuk redam. Datang rahmat Allah, dia bertobat di akhir masanya. Menyesali atau apa yang dia lakukan telah lalu. Akhir masanya ditutup dengan la ilaha illallah. Selamat masuk surga dia. Artinya selama orang masih hidup masih ada waktu. Selama menapas masih di kandung badan masih ada waktu seorang untuk berlepas dari fitnah. Tapi kalau sudah mati apalagi? Tidak ada lagi kesempatan untuk tadarok, untuk menutup lembaran. Enggak ada lagi, sudah seperti itu, lembarannya sudah tidak berubah. Selama orang mumpung sebelum ajal menjemput, selama itu Allah kasih kesempatan seseorang untuk berlepas dari fitnah. Lakin fitnatul mamat laisa pada ilal maut. Fitnah kematian tidak ada. Yang namanya kematian ya kematian saja. Setelahnya mati atau menjelang kematian setelahnya mati, enggak ada kesempatan. Atau setelah di alam kubur tidak kesempatan. Kalau bertakwa dia mendapatkan kebaikan, kalau bermaksiat dia mendapatkan azab. Walihada udifat ilal mamat lianha takunu inda dunuya qurbi hululihi bil abdi. Ini yang paling jadi. Termasuk fitnah kematian yang paling menakutkan itu ya tadi kita sebutkan ketika sakratul maut. Itu kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan, agar diberikan husnul khatimah. Karena sebaliknya wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Bisa jadi seseorang seumur hidupnya dia beramal saleh, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir hayatnya datang fitnatul mamat. Berubah. Tetaplah ketetapan Allah. Dia beramal dengan kemaksiatan. Beramal dengan amal penghuni neraka. Sehingga dia ditutup dengan mati yang buruk, su'ul khatimah. Itulah sabda Rasulullah, innamal a'malu bil khatim. Amalan itu tergantung penghujungnya. Amalan itu tergantung penutupnya. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kematian, yaitu detik-detik ajal menjemput, berlindung. Kita tidak kuasa ketika itu. Datang fitnah, cobaan, setan menyamar dan lain sebagainya. Tidak kuat kita. Ya. Mungkin selama hidup ada keangkuhan, kesombongan muncul di hati kita, ditutup dengan mati yang buruk. Ya, seperti itu. Kita tidak tahu. Yub'atsul mar'u 'ala ma mata 'alaih. Seorang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat tergantung dia matinya seperti apa. Ya. Matinya ketika sholat, nanti bangkit ketika sholat. Matinya membaca Al-Quran, nanti bangkit di hari kiamat membaca Al-Quran. Matinya ketika haji membaca talbiyah, dibangkitkan oleh Allah SWT. Seperti orang jemaah haji. Baca labbaik Allahumma labbaik. Makanya matinya orang mati syahid kan. Orang yang mati syahid kan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani. Dia tetap dengan pakaiannya. Lukanya tetap. Kata Rasulullah, rihu rihil mix. Lukanya mengocor darah, tapi baunya bau minyak kasturi. Ya, tetap seperti itu. Sebaliknya, wal iyadu billah, orang meninggal dalam keadaan berzina, ya nanti dibangkitkan dalam keadaan berzina. Orang meninggal dalam keadaan minum khamar, bangkit dalam keadaan minum khamar. Seperti itu dan seterusnya. Wal iyadu billah. Wa min fitnati masihid dajjal. Jadi, betul-betullah minta kepada Allah kesungguhan tatkala berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ngeri, sangat menakutkan itu. Para sahabat itu paling takut. Para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang saleh paling takut yang namanya fitnat al-mamat, fitnah yang menghampiri ketika hendak meninggal, itu paling takut mereka. Karena enggak ada kuasa lagi. Terlambat, enggak ada kesempatan lagi. Ini waktu yang terakhir. Ya. Salah langkah, rugi semua amalan kita sebelumnya. Ngeri. Makanya para sahabat paling takut. Kalau sudah berbicara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Iya. Wa min fitnatin masih dajjal. Wa hadhi ashaddul fitan. Dan kita juga diperintahkan untuk berlindung dari fitnah dajjal, al-masih dajjal. Wallahu azza wa jal ja'alaha min alamati sa'ah, tapi Allah jadikan dia termasuk tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah dekat sekali. Ya. Ya, sudah dekat sekali. Cuman dikasih waktu setahun saja. Dajjal itu cuman dikasih waktu 1 tahun. Melanglang buana ke seluruh dunia. Ya. Tapi hari pertama dia muncul, ya. Hari pertama dia muncul, lamanya bukan 1 kali 24 jam, tapi 1 dikali 24 jam dikali 365 jam. 1 dikali 24 berapa? 24. 24 dikali 365 berapa? Jadi matahari itu berjalan pelan-pelan. 1 hari seperti 1 tahun. Iya, 1 hari seperti 1 tahun. Jadi matahari itu seperti enggak gerak-gerak. Hari terang ini selama 1 tahun kurang lebih. Sahabat, ya Rasulullah, ya langsung beriman sahabat, enggak mikir gimana. Wah, pasti benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cuma nanya, bagaimana kita salat ya Rasulullah? Ya, bagaimana kita sholat? Kan sholat dalam sehari 5 kali, ya kan? Kata Rasulullah, faqduruha qadran. Dikira-kira saja kata Rasulullah SAW. Dikira-kira saja kata Rasulullah SAW. Nah ini serupa bagi saudara-saudara kita yang ada di kutub utara atau kutub selatan, yang siangnya itu 3 bulan. Matahari tidak terbit-terbit, tidak tenggelam-tenggelam atau tidak terbit-terbit. Bagaimana sholat dan puasanya? Ya, kalau selama masih ada hitungan 1 kali 24 jam, ya seperti biasa. Ya kan? Maghrib, kata Rasulullah SAW, gampang kan? Buka puasa, ya. itu idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim. Jelas, gampang Rasulullah SAW. Kalau matahari, kalau malam sudah datang dari sebelah sini, siang sudah berlari dari sebelah sana, dan matahari terbenam, maka berbukalah orang yang berbuka puasa. Itu maksudnya orang-orang yang masih dapat hitungan 1 kali 24 jam harinya, walaupun harinya cuma 5 jam, walaupun harinya 3 jam, bukan seperti kita harinya 12 jam. Seperti itu. Tapi kalau orang sudah lewat harinya bukan 1 kali 24 jam, harinya 3 bulan ya. Itu lain lagi. Kalau masih ada satu, masih seperti biasa, sholat 5 waktu seperti biasa, puasa seperti biasa. Tapi kalau yang masih lebih daripada itu, nah itu kira-kira faqduruha qadron, kira-kira kurang lebih ya. Kata ulama dilihat di negara yang terdekat ketika itu ya, kalau sekarang dilihat ke negara yang terdekat darinya. Nah ini dajjal ini fa inna khurujahu yakunu fi akhir zaman wa ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa wa andhara qaumahum min hadzal fitnah li shiddati khurutah. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus, pasti dia ingetin, hati-hati dajjal. Jadi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah diingatkan umatnya, hati-hati dajjal. Nah, sampai Nabi Muhammad juga hati-hati dajjal, walaupun sekarang masih belum ketemu dajjal. Entah kapan dajjal akan datang. Pasti akan datang, dan setelahnya, setahun setelahnya hari kiamat. Iya. Walihada syuri alana an nasta'idza billahi isti'adatan daiman mustamiratan dubur kulli salatin qabla an nusallim min hadzal fitnatil 'azima fitnatil masjid dajjal. Oleh karena itu, dikarenakan dahsyat sekali ya fitnahnya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung terus, kan masih jauh. Kenapa sih? Dikarenakan bahayanya. Setiap selesai salat sebelum salam, sangat dahsyatnya. Kenapa dikatakan masih? Fitnatil masih. Dikatakan masih li'ainahu al-yumna mamsuhatun tawfiya ka'anna zabibah. Karena matanya yang sebelah kanan mamsuh, terhapus. Iya. Ka'anna zabibah. Tawfiya, enggak ada apa-apanya, seperti belahan kismis. Iya. Jadi cuma satu. Iya. Wa sumiya dajjalan, kenapa dikatakan dajjal? Lianna umurahu dajjal kan? Lianna umurahu kulluha qa'ima 'ala ad-dajjal wa huwa al-kadhib. Wa min a'zami dajjalihi wa akbari kadhibihi qawluhu annahu Allah. Kenapa dikatakan dajjal? Karena perkaranya dibangun di atas kedustaan. Kedustaan yang paling parah yang dia lakukan, dia mengaku dialah Allah. Anallah. Akulah Allah. Wa ya'ti bi ayat, dia, nah ini yang ngeri itu, dia datangkan dengan mukjizat, ayat-ayat, karomat-karomat ya, yang tidak bisa dibenarkan kadang-kadang oleh akal sehat, perkara-perkara yang luar biasa, harikulil ada, yujriha Allah izinkan dia untuk memberikan fitnah, Allah izinkan melalui tangannya, Allah uji sehingga manusia tertipu. Datang ke suatu negeri yang kering kerontang, dia cuma mengatakan, percaya tidak aku Tuhan, saya akan turunkan saat ini juga hujan. Dia cuma mengatakan amteri, hujan deras, langsung hujan. Kan luar biasa. Enggak perlu lagi buat ritual dukun-dukun apa segala macam, pawang-pawang hujan. Bohong itu. Ya. Ini dia langsung bilang, hujan. Fatumtir. Wa yaqulil ard. Datang dia ke negeri yang tandus. Ya. Jangankan kacang. Kaktus aja enggak mau tumbuh di situ. Mau aku jadikan tanah ini subur? Orang kan ketawa-ketawa. Jadi subur, tumbuh. Kacang, segala macam tanaman-tanaman hijau. Tumbuh. Ya. Wa yuklat ambiti fatumbut. Kemudian wa yaqulil baldah ya akhriji kunuzak. Ini yang lebih dahsyat lagi. Kalau tadi kan ngapain hujan dah sering juga sekedar tumbuh. Ini yang lebih ngeri lagi. Ya. Pernah dengar harta Fir'aun? Ya. Berapa ton itu emas terbenam di enggak tahu di mana wujudnya. Ya. Peninggalan-peninggalan jahiliyah dia cuma katakan keluar emas, keluar emas, keluar emas, keluar semua, bung-bung berapa kilo, kilo-kilo. Berebut orang-orang. Ya kan? Sekilo emas berapa sudah? Sudah 600 juta. Ini wah. Siap-siap mumpung cuma setahun dajjal tinggal. Ya kan? Wal iyad billah. Jadi orang apa? Percaya enggak? Saya Tuhan. Saya Allah. Ayo. Mau apa? Orang yang mati aku hidupkan, hidup, hidup. Ya. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Walihada hadran, oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan umatnya. Ya, memperingatkan umatnya. Dan pengikutnya itu orang-orang Yahudi. Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan itu apa? Asfahan itu wilayah di Iran sekarang. Ya, itu pengikut Dajjal. Orang-orang Syiah itu pengikut Dajjal nomor satu. Dari Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang pengin jadi pengikut Dajjal, ikutilah aliran Syiah. Dijamin selamat dari Dajjal. Maksudnya selamat tidak dibunuh oleh Dajjal. Tapi orang mukmin ketika itu orang mukmin di nanti di hari kiamat setelah karena terpergok kadang-kadang. Karena syariatnya kata Rasulullah man sami'a bil Dajjal falyana'an. Syariatnya kalau sudah dengar dengar di Ciganjur sudah ada Dajjal. Falyan aan kata Rasulullah SAW. Lari sejauh-jauhnya kamu dari Dajjal. Karena kita tidak tahu kalau kita nanti tidak selamat. Tergoda juga sama Dajjal. Lari sejadi-jadinya. Lari secepat-cepatnya. Jangan dekat-dekat. Kadang-kadang ada orang mukmin terpergok. Dalam hadis disebutkan. Dilihat. Ya kan? Ada orang mati. Dihidupkan. Ada pokoknya semuanya. Orang mukmin dites. Percaya tidak aku ada Tuhanmu. Dia langsung dengan yakin menunjuk. Aku semakin yakin kalau engkau adalah Dajjal sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibelah orang itu dari atas kepala sampai dengan gergaji sampai mati. Ya. Itu seorang mukmin. Tapi kita jangan sok kuat imannya. Itu orang alhamdulillah. Tapi orang-orang yang belum tahu, kalau bisa sejauh-jauhnya. Menjauhkan diri dari fitnah itu disyariatkan. Apalagi fitnah Dajjal. Jangan petentang-petenteng, aku sudah mantap. Hafal, sudah alfal arba'in nawawi, dah bolak-balik. Enggak cukup. Ya, tidak cukup. Sudah hafal Quran Ustaz, tidak cukup. Mending lari saja. Pokoknya iman datang Dajjal, dengar Dajjal. Wah, ada Dajjal muncul di sereng-sereng sawah, lari ya, sejadi-jadinya. Palian aan kata Rasulullah, lari sejauh-jauhnya, menyingkir, jangan gagah ya, jangan seperti itu ya. Nah ini banyak ini dalam hal fitnah, seorang diperintahkan untuk menjauh. Makanya Rasulullah SAW bersabda as-sa'idu laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Barang orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan orang yang nyerempet-nyerempet fitnah. Ya. Ah, saya sudah mantap Ustaz, saya ada akhwat yang minta nasihatin, saya sudah mantap keimanannya, akan saya nasihatin Ustaz. Tahu-tahu a'udzubillah terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Dan seterusnya, fitnah harta, fitnah kedudukan dan lain sebagainya, itu fitnah. Kita diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya. Udah tutup. Tidak ada yang selamat dari fitnah. Ya. Illa man rahimahullah. Ya. Jangan buka busung. Mana dadamu? Ini tidak boleh. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah SWT diperintahkan untuk sebisa mungkin menjauhkan diri dari fitnah. Karena justru orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang diselamatkan dan dijauhkan. Dijauhkan. Bukan dibenturkan dengan fitnah. Tapi dijauhkan